Nah, Ustaz, di waktu membuat anak, siapakah yang harus berdoa? Apakah hanya suami, apa harus keduanya? Masya Allah. Dua-duanya jemaah. Gak apa-apa, sebelum bikin baca dulu tulisannya. Nyontek gak apa-apa baca doanya. Nah, dua-duanya doa. Subhanallah ya. Ini doa penting ketika mendatangin istri, didatangin oleh suaminya atau suami didatangin oleh istrinya. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang baca bismillah itu, Allahumma jannibna syaitan, jannibna syaitan mimma razaqtana, itu kalau dia dikasih anak, syaitan enggak akan bisa membahayakan dia. Selain itu, kalau jin yang datang, terkadang yang datang itu jin bisa jadi. Suami ketir dengan jinnya terkadang. Bisa apa enggak bisa? Bisa. Maka dengan baca itu dia akan terusirkan.